melanjutkan untuk membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadithu thalithu wa thalathun, hadis yang ke-33. Qala Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id, semoga keridhaan Allah Allah berikan kepada beliau, Khalid, masmu Abi Sa'id, siapa nama Abu Sa'id? Siapa? Yang keras. Malik bin Sinan. Betul, Faiz. Namanya sahabat Abu Sa'id Malik bin Sinan. Betul apa salah? Akil kemana? Kemana Din? Din? Udin? Akil kemana? Sakit apa? Sakit perut. Rahmat, betul namanya Abu Sa'id adalah Malik bin Sinan. Salah, yang betul Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhum. Ahsanam. Abu Sa'id namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu an. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah, barang siapa yang minta terjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan dirinya, yu'iffahu Allah, Allah menjadikan dia terjaga kehormatannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka akan dijaga kehormatannya oleh Allah. Wa man yastagni yughnihi Allah, dan barang siapa yang merasa cukup, yughnihi Allah, maka Allah akan mencukupi dia, memberikan kecukupan kepadanya. Barang siapa yang merasa cukup, maka akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa man yatasabbar, barang siapa yang berupaya, berusaha untuk sabar, banyak berusaha, banyak berupaya melatih dirinya untuk sabar, yusabbirhullah, Allah menjadikan dia sabar, menjadikan dia punya sifat sabar. Wa ma utiya ahadun ata'an, dan tidaklah seseorang diberi ata'an dengan satu pemberian, khairan yang lebih baik, wa ausa'a dan lebih luas, minas sabri dari kesabaran. Dan tidaklah seseorang diberi dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Artinya kesabaran itu adalah pemberian Allah yang paling baik dan paling luas. Allahumma ja'alna minas sabirin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Dan sabar sebagaimana yang akan jelaskan oleh beliau, ini sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Apa kata Allah wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sungguhnya itu sungguh besar, sungguh berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Qala muttafaqun 'alaih. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Hadha al-hadithu ishtamala ala arba'i jumalin jami'atin nafi'atin. Hadis ini mengandung, mencakup atas empat kalimat. Yang empat kalimat ini jami'ah, mencakup, nafi'ah, lagi bermanfaat. Hadis ini mengandung empat kalimat, empat jumlah. Yang empat jumlah ini jami'ah, mencakup, dan nafi'ah, bermanfaat. Ahaduha, yang pertama, al-jumlatu al-ula, kalimat yang pertama. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Barang siapa yang berupaya dan berusaha menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya, yu'iffahu Allah, Allah akan apa? Menjaga kehormatan orang tersebut. Ini kalimat yang pertama. Wasaniyah, dan yang kedua. Qauluhu, kalimat yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, yughnihillahu, Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Barang siapa yang merasa cukup, maka akan dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa hatanil jumlatani mutalazimatani, dan dua jumlah ini mutalazimah, saling berkaitan dan saling apa? Berhubungan. Yang pertama mengharuskan yang kedua, yang kedua mengharuskan yang pertama, saling mutalaziman. Fa inna kamalal abdi fi ikhlasihi lillahi raghbatan wa rahbatan wa ta'alluqan bihi dunal makhlukin. Maka sesungguhnya kesempurnaan seorang hamba adalah pada keikhlasannya kepada Allah, baik raghbatan, berharapnya ikhlas hanya kepada Allah, wa rahbatan, dan takutnya hanya kepada Allah, wa ta'alluqan bihi, dan dia bergantung, ta'alluq, bergantung kepada Allah, dunal makhlukin, bukan kepada makhluk. Dia menggantungkan harapannya, menggantungkan keinginan dan tujuannya hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Tapi apa? Digantungkan kepada Allah. Fa'alaihi, maka wajib atas dia seorang hamba tadi, an yas'a litahqiqi hadzal kamal, wajib bagi dia untuk berupaya, berusaha mewujudkan kesempurnaan ini. Sempurnanya hamba apa? di dalam keikhlasan kepada Allah adalah harapannya, takutnya dan bergantungnya hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk. Wajib bagi seorang hamba untuk mengupayakan ini, mempraktekkan ini, apa? Mempraktekkan harapannya hanya kepada Allah. Wajib mewujudkan takutnya hanya kepada Allah. Wajib menggantungkan dirinya, harapannya, dan apa yang dia inginkan hanya kepada Allah. Bukan kepada makhluk, bukan kepada juragan, bukan kepada tuan, bukan kepada orang tua, tapi hanya kepada Allah. Wa ya'mala kulla sababin yusiluhu ila dhalik. Dan yang kedua apa? Wajib dia beramal. Mengamalkan apa? Seluruh sebab yang mengantarkan kepada kesempurnaan tadi. Wajib bagi seorang hamba untuk mengamalkan, melakukan seluruh sebab yang mengantarkan dia kepada kesempurnaan tadi. Hatta yakuna abdan lillahi haqqan, hingga jadilah dia seorang hamba bagi Allah. Hamba Allah haqqan sesungguhnya. Memang dia menghamba hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, ibadahnya hanya untuk Allah, dan seterusnya. Itu apa? Haqqan, secara hakiki, bukan semu, bukan palsu, tapi secara hakiki. Wa khurran min rikil makhlukin, dan dia bebas, merdeka dari penghambaan makhluk. Bebas, merdeka dari apa? Menghamba kepada makhluk, berharap kepada makhluk, mengandalkan makhluk. Dia hanya apa? Dia terbebas dari harapannya kepada makhluk, hanya kepada Allah saja. Dia berharap hanya kepada Allah saja, meninggalkan seluruh makhluk. Ini secara hakiki. Bagaimana yang demikian itu? Wadzalika, dan yang demikian itu, berupaya, berusaha untuk mewujudkan kesempurnaan dan mengamalkan sebab-sebab yang mengantarkannya itu dengan an yujahida nafsahu ala amrain. Dia mujahadah, jihad terhadap dirinya sendiri atas dua perkara. Dia mengendalikan dan memerangi keinginannya, kemauannya, untuk dua perkara. Apa itu? Yang pertama, insirafiha anit ta'alluqi bil makhlukin bil istighfafi amma fi aidihim. Berpalingnya dia, jiwanya tadi, dari bergantung kepada makhluk. Berpalingnya dia dari bergantung kepada makhluk, bagaimana caranya? Bil istighfaf, dengan merasa, dengan menjaga kehormatan diri. Amma fi aidihim, dari apa-apa yang ada di tangan mereka. Artinya tidak ngejib ke orang lain, tidak mengandalkan kepada makhluk. Ah, nanti kan ada yang datang, kan masih ada si fulan. Tidak, merasa cukup dengan apa yang di tangan mereka, sehingga tidak mengharapkan bantuan mereka, apalagi meminta kepada mereka. Tidak. Fala yatlubuhu bima qalihi wala bilisani halih. Maka apa? Kalau menjaga kehormatan diri dari apa yang ada di tangan orang lain, di tangan manusia, dia tidak akan minta kepada orang lain dengan apa? Dengan lisannya, afwan, ini ada demikian dan demikian. Ya, afwan, saya butuh demikian dan demikian ya. Bisa bantu atau tidak? Ya, dengan lisan. Apa? Dengan apa? Lisannya. Wa bilisani halih, dengan lisan keadaan. Artinya apa? Dengan perbuatan. Lisannya diam, tapi apa? Menggambarkan kita punya demikian dan demikian. Ya barangkali nanti ada orang yang ingin membantu, ada kelonggaran. Lisannya tidak mengharapkan dari orang ini, tapi apa? Hal keadaannya dia berharap, menginginkan bantuan dari orang tersebut. Ini yang pertama yang harus apa? Dilakukan. Berpaling dari makhluk dan tidak mengharapkan apa yang ada di tangan mereka. Sehingga apa dari sini? Tidak meminta-minta. Tidak apa? Meminta-minta. Walihada, dan tidak memintanya, tidak meminta dengan lisan, lisanul maqal, dan tidak pula meminta dengan lisanul hal. Oleh karena ini, qala sallallahu alaihi wasallam li umara, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kata Rasulullah, ma ataka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Dan apa yang datang kepadamu dari harta ini? Kalau ada yang memberi, ada yang memberi dalam keadaan engkau tidak musyrif. Apa artinya musyrif? Bahasa kita tatolluk, tidak mencari-cari, atau bahasa kita kalau itu milang-miling biasanya gitu, ya, lihat-lihat, ya. Tidak apa? Tidak tatolluk, tidak melihat-lihat, tidak mengamati, wala sa'ilin, tidak pula meminta apa yang datang kepadamu dari harta dalam keadaan engkau tidak apa? Menginginkannya, tidak memintanya, fakhudhu, maka ambillah. Maka apa? Ambillah. Wa mala, dan apa yang tidak, artinya yang tidak datang dengan sendirinya, bahasa begitu, maka fala tujbi'hu nafsaka, janganlah engkau mengikuti dia, dirimu. Artinya jangan apa? Tatolluk, jangan melihat-lihat, mencari-cari milik orang lain. Nah, pensilmu ini bagus ya, ini harga berapa ya, kayaknya kalau saya yang pakai pas. Itu tatolluk ya. Bukumu bagus, ini beli di mana ya, harganya berapa ya, kira-kira kalau saya yang pakai, oh ini cocok. Nah, itu tatolluk ya. Walaupun tidak ada lisan untuk meminta, tapi itu apa? Lisanul hal, meminta. Ya. Oh, ini apa? Pancingmu ini bagus nih, Bas. Ya. Ini kamu bikin gimana ya? Nah. Oh iya, nek kowe pengin yo PN, akhirnya kan gitu. Nah, itu tatolluk yang seperti itu, ya. Itu apa? Tatolluk. Dan itu apa? Kata Rasulullah, jangan engkau lakukan. Walaupun itu tidak minta secara lisanul maqal, itu adalah minta dengan lisan al-hal. Dengan lisan apa? Al-hal. Sehingga kalau seandainya jual beli saja, kalau didasari oleh malu, itu tidak boleh. Bagaimana kalau itu hadiah? Juga sama. Juga apa? Sama. Karena yang punya akhirnya kan malu. Malu, masa dia begitu. Nah, akhirnya dikasihkan. Ya. Ngasihkannya karena apa? Malu. Ini tidak boleh diterima. Ya, sebagaimana jual beli ini tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena malu. Karena apa? Malu atau bahasa kita karena pekewoh. Itu dalam rangka apa? Menjaga kehormatan diri. Tidak apa? Meminta-minta atau tidak mengharapkan dengan apa yang ada pada orang lain. Qala faqad ul israfi fi qalbi wasu'ali bil lisan, maka memutus israf, mengamati, melihat-lihat fil qalbi, yang ada di dalam hati, ada harapan, keinginan biar diberikan, wasu'ali bil lisan, dan meminta dengan lisan, diputuskan, dihilangkan untuk tatalluq israf, melihat-lihat, mengamati, atau meminta dengan lisan, tidak melakukannya. Dalam rangka apa? Ta'affufan, menjaga kehormatan diri. Wa taraffu'an an minanil khalq, dan merasa tinggi, tidak butuh dari pemberian makhluk. Menjaga diri, sebenarnya dia butuh, tapi apa? Dia tidak meminta. Dia tidak apa? Meminta dan tidak menginginkan apa yang ada dalam tangan atau di tangan orang lain. Dia sebenarnya butuh, tapi menjaga diri, tidak meminta atau tidak tatalluq supaya diberikan. Wa an ta'alluqil qalbi bihim, demikian juga memutus menjaga diri, menjaga kehormatan diri, dan merasa tinggi, tidak butuh dari terkait dan tergantungnya hati dengan makhluk, supaya apa? Hati tidak bergantung kepada orang lain, tidak menggantungkan orang lain, ya, sehingga apa? Nanti kan banyak yang infak, ya, itu menggantungkan orang lain, menggantungkan apa? Orang lain. Nanti kan ada yang ngasih. Nah, ini menggantungkan orang lain. Sababun qawiyun li husulil iffah. Itu semua sebab yang kuat untuk mendapatkan apa? Kehormatan diri. Hormatannya akan apa? Terjaga. Kapan? Merasa cukup dari apa yang ada di tangan manusia. Menjaga kehormatan diri, tidak meminta atau tidak tatalluq, mengharap-harap apa yang ada pada mereka. Qala wa tamamu dzalik, dan kesempurnaan yang demikian itu, yang menyempurnakan apa? An yujahida nafsahu alal amri tsani, seorang hamba mujahadah, berjihad, bersungguh-sungguh atas jiwanya untuk perkara yang kedua. Apa perkara yang kedua? Huwa al-istighna'u billah wa thiqatu bi kifayatih. Dia merasa cukup dengan Allah, tidak butuh kepada selainnya. Thiqah, percaya dan yakin, bikifayatih, Allah akan mencukupi dia. Tidak butuh kepada orang lain, hanya butuh kepada Allah. Ini perlu apa kata beliau? Jihad. Yang pertama, ini perlu jihad juga. Jadi dari sini kita tahu bahwa jihad tidak mesti dengan senjata. Dan jihad di sini adalah jihad yang besar. Karena jihad memerangi musuh dari luar diri kita tidak akan terwujud kecuali dengan jihad terhadap diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Dan jihad terhadap hawa nafsu dikatakan a'zham, itu lebih besar, lebih berat memerangi hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua apa? Yang perlu kita perangi, yang kita perlu jihad dan bersungguh-sungguh, merasa cukup dengan Allah, tidak butuh kepada selainnya. Wa thiqatu bi kifayatih, dan yakin kalau Allah akan mencukupinya. Fa innahu man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, maka sesungguhnya barang siapa yang bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan mencukupinya. Ayatnya apa? Ayatnya apa? Dalam surat apa? Yang bunyinya hampir sama ini. Bencong ngantuk. Ayatnya apa, Dar? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ayatnya apa? Ayatnya apa, Mat? Rahmat? Yes. Ayatnya apa? Surat apa ini? Apa? Tagobun. Yakin Tagobun? Atolak, atolak apa Tagobun? Bas. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu, innallaha, innallaha bas. Baligu amri. Iya dah. Iya. Surat At-Talaq ya. Ya ayatnya bunyinya seperti ini ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Hasbu ekafi, Allah akan mencukupinya. Maka apa? Tawakal itu apa? Apa itu tawakal? Sudah dilewati. Tawakal itu Mat, sudah lewat tawakal? Sudah belum? Sudah belum? Belum? Sudah? Belum? Sudah belum, Bang Arso? Sudah belum, Mas Yusuf? Di mana? Di mana? Di usulul salasah, iya tak? Iya atau bukan? Iya, jangan lupa usulul salasah. Termasuk ibadah ini perintahkan apa? Tawakul, ya toh. Apa tawakal? Berserah diri, pasrah kepada Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Sidkul i'timadi 'ala Allah, jujur dan benarnya penyandaran dirinya kepada Allah dalam mendapatkan manfaat atau menolak madarat, itu tawakal. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan. Dan salah satu sifat di antara sifat orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab adalah apa, Mas Yusuf? Hadisnya siapa? Yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab sebanyak berapa? 70 ribu masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Hadisnya siapa? Is. Hadisnya siapa, Bas? Yang punya pedang dari kayu siapa? Ulqasah bin Mihsan radhiyallahu taala. Mau perang, saya tidak punya senjata Rasulullah. Dah, kamu pakai ini. Apa? Kayu. Dengan yakin Ulqasah maju perang dengan kayu, berubah menjadi Masya Allah. Itulah pedangnya siapa? Ulqasah bin Mihsan. Apa kata Rasulullah? Sifat diantara sifat orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab sudah kita lewati ya Mas Yono. Di mana? Kitabut Tauhid. Sudah insya Allah, tapi tahun yang kapan tidak tahu karena pelajarannya setahun sekali bulan puasa. Kitabut Tauhid ya. Sifatnya apa? Humul ladina la. La apa Mas Yusuf? La yastarkun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang tidak apa? Minta diruqyah. Yang kedua, tidak minta diobati dengan kai, besi yang dipanaskan. Sifat yang ketiga, mereka yang bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi orang yang bertawakal ini termasuk siapa? Orang yang mendapatkan keutamaan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka. Dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.